Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah melanjutkan pelajaran pembahasan tentang tasrif dari kitab Tasrif Al-Aizi, terakhir tentang fi'il mudhari', macam-macam fi'il mudhari'. Kemudian sesudah itu masih ada beberapa pembahasan terkait dengan fi'il mudhari' tersebut. Disebutkan di sini pembahasan sesudah sebelumnya tentang macam-macam fi'il mudhari', yakni adanya huruf yang mendahului fi'il mudhari' tersebut. Huruf-huruf yang mendahului fi'il mudhari' tersebut. Yakni diantaranya disebutkan di sini ma wa la annafiyatani, ma dan la yang menafikan, yang maknanya, faedahnya memberikan makna nafi, nafi pada fi'il mudhari' tersebut. Jadi mentidakkan pada fi'il mudhari' tersebut. Ini maka disebut dengan ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Jadi yang memberikan makna nafi. Wa'lam, ketahuilah, annahu yadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari'i ma wa la an-nafiyatani. Bahwasanya masuk pada fi'il mudhari' mendahului fi'il mudhari' tersebut, yakni ma dan la nafiyah. Ma nafiyah dan la nafiyah, yakni yang memberikan makna nafi, yang menafikan fi'il mudhari' tersebut. Fi'il mudhari' itu bisa dimasuki atau didahului oleh ma dan la nafiyah ini. Fala tughayyirani sighatahu, maka ketika fi'il mudhari' itu didahului oleh ma nafiyah dan la nafiyah, ma dan la tersebut tidak mengubah bentuk fi'il mudhari' itu. Tidak mengubah bentuknya, tidak mengubah bentuk fi'il mudhari' tersebut. Jadi apa? Bentuk fi'il mudhari'nya tetap seperti asalnya, seperti sebelum didahului oleh ma maupun la nafiyah tersebut. Jadi tidak ada perubahan baik di awal, di tengah maupun di akhir, pada fi'il mudhari' tidak ada perubahan. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh, la yansuru, asalnya atau sebelum didahului oleh la nafiyah, yansuru, huruf akhirnya dhammah, kemudian ketika didahului la nafiyah menjadi la yansuru, tetap tidak ada perubahan, huruf akhir tetap dhammah. Ini lanya la nafiyah. Jadi maknanya apa? Dia tidak menolong. La yansuru, dia tidak menolong. Karena la nya nafiyah maka bermakna tidak. Ini. Contoh berikutnya, tinggal diperhatikan keadaan atau bentuk fi'il mudhari' tersebut, terutama pada huruf akhir, akan sama, akan tetap, tidak berubah dari asalnya. La yansuru, la yansurani, la yansuruna, la tansuru, la tansurani, la yansurna, la tansuru, la tansurani, la tansuruna, la tansurina, la tansurani, la tansurna, La ansuru, la nansuru. Ini. Jadi keadaan akhir ataupun bentuk fi'il mudhari' ini tetap tidak berubah ketika dimasuki atau didahului oleh la nafiyah. Adapun artinya tinggal disesuaikan sesuai dengan bentuk-bentuk fi'il mudhari' tersebut. Ya, sesuai dengan huruf mudhara'ah dan juga keadaan akhirnya. Ya. La yansuru, dia tidak menolong. La tansuru, kamu tidak menolong. La tansurna, kalian para perempuan tidak menolong. La nansuru, kita atau kami tidak menolong, dan seterusnya. Ya. Itu sebagai contoh untuk arti untuk makna seperti pada asalnya yang kemarin, kemudian ditambahkan dengan la nafiyah, jadi bermakna tidak. Kemudian wa kadzalika ma yansuru, ma yansurani, ma yansuruna ila akhirih. Demikian pula ketika fi'il mudhari' itu didahului dimasuki oleh ma nafiyah menjadi ma yansuru, ma yansurani, ma yansuruna sampai yang akhir. Tidak ada perubahan. Ma tansuru, ma tansurani, ma yansurna, ma tansuru, ma tansurani, ma tansuruna, ma tansurina, ma tansurani, ma tansurna, ma ansuru, ma nansuru, sampai akhir itu tidak ada perubahan pada bentuk fi'il mudhari' tersebut ketika dimasuki oleh ma nafiyah ini. Baik. Secara makna juga sama, memberikan makna nafi. Ma ini, ma yang suruh, dia tidak menolong. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara ma dengan la. Ya, kalau la itu menafi secara umum, adapun ma ini nafi untuk hal, untuk waktu saat ini, saat dibicarakan. Ya, jadi ma yang suruh, dia tidak menolong saat ini. Ya, terkandung makna demikian. Ini perbedaan antara ma dengan la. Tetapi secara umum keduanya untuk nafi. Baik. Tinggal dikiaskan pada fi'il-fi'il yang lain, baik sulasi maupun rubai, baik yang mujarad maupun yang mazid, sama seperti ini. Ya, jadi bentuk fi'il mudhari' ketika dimasuki atau didahului oleh la nafiyah ataupun ma nafiyah, maka tidak ada perubahan pada bentuk fi'il mudhari' tersebut. Jadi ma dan la nafiyah ini tidak mengubah, tidak mempengaruhi bentuk fi'il mudhari' tersebut. Ini. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi ma dan la nafiyah itu tidak mengubah bentuk fi'il mudhari', di sana ada huruf-huruf yang lain yang mengubah bentuk fi'il mudhari' atau mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Nah, dijelaskan di sini, dukhulul jazimi wan nasibi 'alal fi'lil mudhari'i. Maksudnya al-jazim, ya, kata yang menjazmkan, wan nasib, kata yang menasabkan, ya, yang menjazmkan, ya, dan juga yang menasabkan, ya, ala fi'il mudhari', pada fi'il mudhari'. Baik. Wa yadkhulul jazimu, ya, kata yang menjazmkan, huruf yang menjazmkan itu masuk mendahului fi'il mudhari'. Ya. Kemudian apa? Ketika al-jazim, kata yang menjazmkan ini masuk pada fi'il mudhari', fayahdhibu minhu harakatal wahidi, maka al-jazim tersebut, kata yang menjazmkan tersebut, itu menghilangkan, ya, dari fi'il mudhari' itu. Apa yang dihilangkan? Apa yang membuat hilang? Harakat al-wahid, harakat untuk wahid, untuk satu orang, laki-laki atau mufrad muzakkar. wal wahidatil ghaibati, harakat pada wahidah ghaibah, satu orang muannas ghaib. Wa nun tasniyati, menghilangkan nun tasniyah, nun sebagai tanda musanna. Wal jam'il mudzakkari, dan menghilangkan nun sebagai tanda untuk jamak mudzakkar. Wa wawil muhatabati, dan menghilangkan nun sebagai nun pada jamak mudzakkar, dan kemudian menghilangkan nun pada fi'il mudhari' untuk wahidah mukhatabah, satu orang mukhatab ya, perempuan. Ini jadi yang dihilangkan ya, ketika fi'il mudhari' itu didahului oleh jazim, kata yang menjazakan, kata yang menjazimkan, yakni harakat ya, harakat akhir ya, harakat akhir pada fi'il mudhari' untuk wahid ghaib ya, maupun mukhatab, maupun mutakallim ya. Kemudian karena di sini disebutkan wahid ya, umum, baik itu yang ghaib maupun mukhatab maupun mutakallim, untuk yang mudzakkar. Kemudian wahidah ghaibah, jadi ghaibah ya, orang ketiga ya, muannas kemudian mufrad ya. Kemudian jadi harakat pada itu dihilangkan, artinya apa, ketika dihilangkan harakatnya berarti menjadi sukun. Jadi ketika harakat itu dihilangkan, dibuang, maknanya apa, harakat itu diganti menjadi sukun. Dibuang berarti apa, menjadi sukun. Ini kemudian wa nun tasniyah, yang dihilangkan adalah nun pada fi'il mudhari untuk musanna, dan nun pada fi'il mudhari untuk jamak muzakkar, dan nun pada fi'il mudhari untuk mukhatabah. Nanti dijelaskan pada contoh di bawahnya. Kemudian di keterangan berikutnya, wala yahzifu nuna jama'atul mu'annafi, dan tidak menghilangkan nun untuk jamak mu'annas. Tidak menghilangkan nun untuk jamak mu'annas, fi'il mudhari' untuk jamak mu'annas, baik untuk yang ghaib maupun yang mukhatab ya, ini nunnya tidak dihilangkan. Kenapa nun itu tidak dihilangkan? Fa'innahu dhamirun, karena nun tersebut ya, nun niswah atau nun inas, nun untuk jamak mu'annas, itu adalah bomir. Jadi kalau bomir itu tidak bisa dihilangkan, karena dia yang menjadi fa'ilnya, yang menunjukkan fa'ilnya. Jadi harus tetap ada untuk menunjukkan makna fa'il tersebut ya, sehingga nun tadi, nun jamak mu'annas, tidak hilang, tidak bisa dihilangkan. Kalwawi fil jam'il mudzakkari, nun jamak mu'annas tersebut ini seperti wawu pada jamak mudzakkar ya, seperti bomir wawu pada jamak mudzakkar, tidak hilang, tetap ada ya. Fatasbutu ala kulli halin, maka nun tersebut ataupun wawu tersebut, nun sebagai nun bomir untuk jamak mu'annas ataupun wawu sebagai dhamir untuk jamak mudzakkar, itu tetap ada pada semua keadaan ya, pada semua keadaan ya, karena dhamir yang menjadi fa'il atau fa'il yang berupa dhamir itu harus tetap ada, sehingga tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan nanti mengubah makna, mengubah arti atau mengubah keadaan dari fa'ilnya, padahal yang diinginkan, yang dimaksudkan adalah fa'il tersebut, sehingga apa, bomir yang menjadi fa'il itu tetap ada, tidak hilang. Yang dihilangkan apa tadi? Harakat wahid ataupun wahidah ghaibah, kemudian nun pada tasniyah, nun pada jamak muzakkar, dan nun pada mukhatabah. Dahulu kau katakan sebagai contoh, ini perhatikan, bandingkan dengan contoh yang tadi, atau bandingkan dengan yang asalnya ya, ketika tidak didahului oleh jazim, seperti yansuru, yansurani, yansuruna dan seterusnya ya. Kemudian dimasuki, didahului oleh jazm ini. Ya, dari yansuru asalnya boma, ya, ketika harka boma dihilangkan, dibuang, maka dia menjadi sukun, menjadi lam yansur. Ya, menjadi lam yansur. Jadi domahnya hilang, dibuang, maka dia menjadi sukun. Lam yansur. Kemudian yang mutanna, asalnya yansurani. Yansurani. Ada diakhir dengan nun. Alif sebagai domir. Ya, untuk mu'anna, mutanna. Ya, yansurani alifnya, itu domir. Untuk tasniyah, untuk mutanna. Kemudian diikuti dengan nun. Nah, ketika didahului jazim, lam misalnya, maka apa tadi? Nun, tasniyah, ini dihilangkan. Sehingga menjadi lam yansurah. Demikian pula pada nun untuk jamak mudzakkar. Asalnya yansuruna, contohnya. Yansuruna, wawu, sebagai dhamir untuk jamak mudzakkar. Kemudian diikuti nun. Yansuruna, ketika didahului oleh jazim menjadi lam, ya, misalnya lam, maka apa? Nun untuk jawab mudzakkar tadi dihilangkan. Menjadi lam yansuru. Yang berikutnya tinggal diperhatikan. Lam tansur, ya, asalnya dhammah, kemudian harakat dhammah dihilangkan, tansuru menjadi lam tansur. Kemudian lam tansura, ini untuk tasniyah, untuk mutanna, asalnya tansurami, nunnya dihilangkan menjadi lam tansura. Nah, kemudian yang berikutnya ini, lam yansurna. Nah, ini nun untuk jamak mu'annas, yansurna. Nun di situ pada yansurna, ini untuk jamak mu'annas. Dhamir nun untuk jamak mu'annas. Yang surna. Nunnya itu berbeda dengan nun tasniyah pada yang surani, berbeda dengan nun pada jamak mudzakkar yang suruna. Walaupun sama hurufnya nun, tetapi faedahnya ataupun sifatnya berbeda. Ya. Untuk yang surna, nun di sini adalah dhamir yang menjadi fa'il untuk jamak mu'annas. Sehingga apa? Dia tidak bisa dihilangkan. Ketika didahului jazim lam misalnya, ya tetap ada nunnya, lam yang surna. Nun ini tetap ada, tidak hilang. Sebagaimana tadi wawu pada yang suruna ataupun alif pada yang surani, alifnya kan tetap ada pada yang sura, lam yang sura, alifnya tetap ada. Pada lam yang suru, wawu juga tetap ada. Wawu itu bomir, alif itu bomir, ya, untuk menunjukkan atau sebagai fa'ilnya, menunjukkan keadaannya, alif untuk tasniyah, wawu untuk jamak mudzakkar. Kemudian nun pada lam yang surna itu juga seperti wawu, seperti alif tadi, itu bomir. Kalau nun ini untuk jamak mu'annas, sehingga tidak bisa atau tidak dihilangkan, tetap ada. Ini. Kemudian yang berikutnya tinggal dikiaskan. Lam tansur untuk mukhatab ya. Anta tansuru menjadi lam tansur. Lam tansura. Lam tansuru. Ya, kemudian lam tansuri. Ini asalnya tansurina. Ini untuk yang mukhatabah. Tansurina. Tadi wahidah mukhatabah. Satu orang mukhatab perempuan. Tansurina. Di akhir nun dan sebelumnya ya, ya-nya itu adalah mamir untuk mukhatabah, ya mukhatabah. Kemudian ketika didahului lam, maka nun yang untuk ya, nun untuk mukhatabah itu dihilangkan menjadi lam tansuri. Jadi pada mukhatabah nunnya ini seperti pada tasnya pada jamak. Ketika ada jazim, maka nun itu dihilangkan. Jadi yang berbeda itu hanya pada nun untuk jamak mu'annas saja. Lam yansurna. Ya. Nih. Dan juga termasuk di sini tadi lanjutannya lam tansuri, lam tansura, lam tansurna. Ini juga untuk jamak mu'annas. Kalau yansurna dengan ya untuk ghaib, mereka para perempuan. Kalau dengan sa untuk mukhatab, kalian para perempuan. Tapi keduanya untuk jamak mu'annas dengan adanya nun niswah atau nun inaf itu. Dan tidak hilang. Lam yansurna dan lam tansurna. Ini. Kemudian yang berikutnya lam ansur, lam nansur. Ini. Jadi harakat pada fi'il wahid, fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf akhirnya, seperti yansuru, tansuru, ansuru, nansuru, ya, huruf akhirnya tidak bersambung dengan alif, wawu, ya ataupun nun, maka ketika ada jazim yang mendahuluinya, harakat tersebut dihilangkan, dibuang, yakni kemudian menjadi sukun atau diganti dengan sukun. Ini. Nah, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh tadi. Ini ketika didahului oleh jazim, huruf-huruf atau kata-kata yang menjazimkan. Adapun tentang jazim, ya, nanti dalam pembahasan nahwu di sana dibahas apa saja yang menjazimkan, itu masuk dalam pembahasan ilmu nahwu. Nah, di sini yang dipelajari dalam tasrih, dalam sharaf, ya, hanya bentuknya, bentuk fi'il mudhari' tersebut ketika didahului oleh jazim itu. Keadaannya bentuknya menjadi seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa yadkhulu an-nasibu 'alaihi. Kata atau huruf yang menasabkan itu juga bisa masuk padanya, masuk atau mendahului fi'il mudhari' tersebut. Jazim menjazimkan. Kalau nasib yang menasabkan. Ya, tentang hal ini pula yang menasabkan ini nanti masuk dalam pembahasan nahwu, bisa dipelajari di sana. Ya. Nah, nasib kata atau huruf yang menasabkan itu bisa masuk pada fi'il mudhari'. Lalu bagaimana? Apa pengaruhnya pada fi'il mudhari'? Fayubdilu min dhammati fathatan. Maka ya, kata yang menasabkan itu mengganti, mengubah harakat dari dhammah menjadi fathah. Mengubah harakat yang asalnya dhammah kemudian menjadi fathah pada huruf akhir. Ya, jadi pembahasannya di sini pada huruf akhirnya. Yang semula berharakat dhammah itu menjadi diganti, diubah menjadi fathah. Wa yusqitun nunati, dan menggugurkan atau menghilangkan nunnya. Menghilangkan huruf-huruf nun pada fi'il mudhari tersebut. Siwa nuni jam'il mu'annasi, selain dari nun pada jamak mu'annas. Ya, seperti pada jazim tadi. Jadi nun pada tasmiyah, nun pada fi'il mudhari untuk jamak muzakkar dan untuk mukhatabah, itu nunnya dihilangkan ketika ada kata yang menasabkan yang mendahuluinya. Adapun nun untuk jamak mu'annas ini tidak hilang, tetap ada. Fataqulu, mau katakan sebagai contoh, okay, untuk yang menjazimkan, contohnya adalah lan, okay, lan dengan nun, ya, lan. Asalnya yang suruh huruf akhirnya dhammah, ketika dimasuki didahului oleh lan menjadi lan yang surah, ya, lan yang surah yang dhammah tadi sudah diganti, diubah menjadi fathah, menjadi lan yang surah ini. Kemudian pada fi'il mudhari' yang diakhiri dengan nun, pada fi'il mudhari' untuk tasmiyah, untuk jamak muzakkar dan untuk mukhatabah, nun nanti juga akan dihilangkan. Yang surani dimasuki lan menjadi lan yang surah. Ya, lan yang surah. Kemudian yang suruna menjadi lan yansuru. Ya. Kecuali tadi kalau nunnya adalah jamak nun untuk jamak muannats, nunnya tetap ada. Jadi yansurna didahului lan, ya tetap lan yansurna. Nunnya tidak hilang. Fataqulu mengatakan sebagai contoh lan yansura, lan yansura, lan yansuru. Ya, yang lan yansura domahnya diganti dengan fathah pada huruf akhir. Kemudian lan yansura asalnya yansurani ada nunnya, kemudian nunnya dihilangkan. Ya, yansuruna ada nun pada akhir untuk jamak muzakkar dimasuki lan, nunnya dihilangkan menjadi lan yansuru. Ya, ini. Kemudian lan tansura diganti fathah. Lan tansura nunnya dihilangkan, lan yansurna nunnya tetap ada, tidak hilang karena nun ini adalah nun untuk jamak muannas. Ya. Kemudian nanti yang untuk anti untuk mukhababah tansurina didahului lan menjadi lan tansuri, nunnya dihilangkan. Ini ketika dijauhi oleh kata atau huruf yang menasabkan. Jadi bandingkan atau perhatikan ya, antara tadi fi'il mudhari' didahului dimasuki oleh jazim dengan fi'il mudhari' dimasuki oleh nasib. Ya, ini dan masing-masing ada kata-katanya, mana yang termasuk jazim dan mana yang termasuk nasib, itu masing-masing ada kata-kata yang termasuk jazim ataupun nasib tersebut. Nah di sini kemudian dijelaskan disebutkan kata-kata yang lain yang termasuk jazim atau jawazim. Wa minal jawazimi, dan yang termasuk dari jawazim. Ya, jawazim ini bentuk jamak dari jazim. Ya. Yang termasuk dari kata-kata yang menjazimkan, dari jazim-jazim, kata-kata yang menjazimkan. Apa yang termasuk ini? Yakni lamul amri, lam amr, lam yang bermakna amr, perintah. Fataqulu fi amril ghaibi, engkau katakan pada amr untuk yang ghaib, memerintahkan pada ghaib, orang lain, orang ketiga. Jadi perintah tapi tidak kepada lawan bicara, pada orang lain atau ghaib, orang ketiga. Nah ini menggunakan lamul amr, fi'il mudhari' kemudian didahului oleh lamul amr ini. Contohnya liyansur, ya, jazm dengan sukun liyansur. Kenapa? Karena ada lamul amr yang mendahulunya, liyansur, lamnya lam amr, hendaknya dia menolong. Jadi memerintahkan pada dia, pada orang lain, pada orang ketiga, ya ini dengan lamul amr, hendaknya dia menolong. Ini liyansura, liyansuru, litansur, litansura, liyansurna. Ya. Dan seterusnya seperti pada contoh yang la, contoh yang lam tadi ya, yang menjazmkan tadi. Jadi lafadznya sama seperti itu, hanya saja yang menjazmkan yang berbeda. Kalau tadi dengan lam, lam yang sur, lam yang sura dan seterusnya, kemudian yang menjazmkan yang lainnya adalah lamul amr. Contohnya menjadi liyansur, liyansura, liyansuru, dan seterusnya. Wa kadzalika, demikian pula pada contoh yang lain, tinggal dikiaskan, diterapkan bagaimana contoh tadi. Liyadrib, hendaknya dia memukul. Bagaimana ini perubahannya? Liyadrib, liyadriba, liyadribu. Li taub rib, li qad riba, liyad ribna. Dan oh ya, untuk perlu diketahui fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr ini hanya pada secara umum ya, penggunaannya hanya pada amr untuk ghaib. Oke, jadi perintah untuk yang perintah kepada yang ghaib, kepada orang lain, pada orang ketiga. Jadi memerintah tapi tidak secara langsung pada lawan bicara, tapi pada ghaib, pada orang ketiga, pada orang lain. Adapun nanti untuk amr pada mukhatab, nanti ada bentuk tersendiri, bentuk fi'il tersendiri. Ya, untuk amr, untuk perintah pada mukhatab. Ya, nanti ada bentuk tersendiri, ini bentuk fi'il amr. Jadi tidak dengan lamul amr, sehingga di sini tidak dicontohkan. Misalnya, li tansur, untuk engkau, supaya kamu menolong, tidak seperti itu. Ya, untuk lawan bicara atau untuk mukhatab, nanti dengan bentuk fi'il amr. Ini. Jadi, lamul amr, lam yang bermakna perintah, yang masuk pada fi'il mudhari', ini umumnya ya, hanya untuk yang ghaib. Ya, ini. Atau mutakalim, kalau memang itu bisa, ya, cara makna bisa, ya untuk mutakalim juga bisa. Li, terutama untuk yang mutakalim ma'al ghair, ya. Dengan nun, linan sur, hendaknya kita menolong, kan bisa, itu bisa, ya, linan sur, linam rib, hendaknya kita memukul, ya, ini bisa, ini ya. Ya. Contoh yang berikutnya, liya'lam, bagaimana perubahannya? Liya'lam, liya'lama, liya'lamu, lita'lam, lita'lama, liya'lamna, liya'lamna. Untuk jamak mu'anas ya, nunnya tetap ada, liya'lamna. Ini liya'dokul, wa liya'dokul. Perubahannya, tasrifnya, liya'dokul, liyadkhula, liyadkhulu, terus li litadkhul, ya litadkhul, terus litadkhula, terus liyadkhulna, liyadkhulna, ya liyud wa liyudahrij, liyudahrij. Bagaimana tasrifnya? Liyudahrij, liyudahrija, terus li liyudahriju, terus li litudah rij, litudah rija, liyudah rijna. Ini ya, amr untuk ghaib ya, dengan lamul amr ini, dan itu termasuk yang menjazmkan ya. Wa ghairuha, dan yang selainnya ya, tinggal dikiaskan ya. Satu contoh insyaallah mencukupi. Jadi perhatikan keadaan akhir ya, dari fi'il-fi'il mudhari' itu. Tasrifan ini terutama pada keadaan akhir yang mengalami perubahan. Ya. Wa minha, dan darinya, diantaranya, diantara kata-kata yang menjazmkan, yakni la an-nahiyatu, la yang melarang, yang bermakna larangan, nahi. Ya. Di sini la nahiyah. Ya, tadi disebutkan ada la nafiyah. Lafadznya sama, ya, hurufnya sama, yaitu la, tetapi maknanya berbeda. Ada la nafiyah, na, la yang menafikan, mentidakkan. Ada pula la nahiyah, la yang bermakna larangan, melarang. La nahi. Ya. dan juga selain maknanya artinya berbeda, ternyata apa? Amalannya juga berbeda, pengaruhnya terhadap fi'il mudhari' sesudahnya juga berbeda. Ya. Kalau la nafiyah yang tadi dibahas di awal, ini apa tadi? Tidak mengubah bentuk mudhari'. Itu la nafiyah. Ya, itu tidak mengubah bentuk mudhari' tersebut. Adapun la nahiyah, ya, dikatakan la nahiyah termasuk jawazim. Berarti apa? Dia mengubah fi'il mudhari', menjazmkan fi'il mudhari' yang asalnya dhammah menjadi dibuang, dihilangkan dhammahnya, berarti menjadi sukun. Yang asalnya ada nun untuk tasmiyah, untuk jamak mudzakkar dan untuk mukhatabah, maka nunnya itu dibuang, dihilangkan. Inilah yang nahiyah. Fataqulu fi nahyil ghaibi. Engkau katakan pada saat ya, atau ketika melarang ghaib, melarang orang lain, melarang orang ketiga, ya, ghaib. Ya, menjadi seperti ini. La yansur. Asalnya yansuru. Kemudian didahului, dimasuki oleh la nahiyah yang termasuk jawazim, maka menjadi la yansur. Harakatnya dihilangkan, dibuang. Berarti menjadi sukun. La yansur. Jangan dia menolong. Karena nahi. Maka artinya, maknanya apa? Larangan, melarang. Jangan. Dalam bahasa Indonesia ya, dengan kata jangan. La yansur. Jangan dia menolong. Dia jangan menolong. La yansura, mereka berdua jangan menolong. Perhatikan perubahannya. Asalnya yansura ni, nunnya dihilangkan ketika didahului oleh la nahiyah, menjadi la yansura. Ya. Berikutnya, la yansuru. Asalnya yansuruna, menjadi la yansuru. Jangan mereka menolong. Mereka jangan menolong. La tansur, dia seorang perempuan, jangan menolong. La tansura, mereka berdua perempuan, jangan menolong. La yansurna, ini nun niswah, nun untuk jamak mu'annas, tidak hilang. Ya, pada pembahasan tadi sudah disebutkan, nun untuk jamak mu'annas itu tidak hilang, walaupun ada jazim, walaupun ada nasib. Sehingga tetap ada. La yansurna, mereka para perempuan, jangan menolong. Oke. Kemudian wa fi nahyil hadiri, dalam larangan atau melarang pada hadir, pada orang yang hadir, orang kedua, hadir di sini maksudnya adalah muhatab, orang kedua, orang yang diajak bicara, yang hadir dalam pembicaraan, jadi lawan bicaranya, atau tadi untuk muhatab ya, bagaimana menjadi contohnya seperti ini, la tansur. Asalnya tansuru, engkau menolong, menjadi la tansur, kamu jangan menolong. Ya, harakatnya dihilangkan, kemudian menjadi sukun, la tansur. Untuk musanna, tafniyah menjadi la tansura. Asalnya tansurani, menjadi la tansura, kamu berdua jangan menolong. Kemudian untuk jamaknya, jamak mudzakkar, la tansuru. Ya, nunnya dihilangkan, asalnya tansuruna, kemudian nunnya dihilangkan, menjadi la tansuru, kalian jangan menolong. Kemudian untuk mukhatabah, ya, dengan ya dan nun, asalnya tansurina, dimasuki oleh la nahiyah, menjadi la tansuri, kamu seorang perempuan, jangan menolong. Ya, kemudian la tansura untuk tasniyah, asalnya tansurani, kemudian untuk jamak muannas, la tansurna, kalian para perempuan jangan menolong. Ya, nunnya nun jamak muannas atau nun inas, nun niswah, sehingga apa? Tetap ada, tidak hilang. Wa kadza qiyasu sa'iril amtsilati, demikianlah ya, seperti inilah qiyas pada semua contoh-contoh yang ada. Tinggal dikiaskan dengan satu contoh ini, insyaallah sudah mencukupi. Ya, baik sulasi maupun rubai, baik mujarrad maupun mazid pada bentuk mudhari' seperti ini. Ya. Baik. Jadi fi'il mudhari' tadi ada yang didahului oleh ma dan la nafiyah, itu tidak mengubah bentuk mudhari' tetap sebagaimana asalnya. Kemudian ada pula yang mendahului atau yang memasuki fi'il mudhari' kemudian mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari', terbagi menjadi dua, yaitu jazim dan nasib. Kata-kata yang menjazimkan, ya, yang itu mengubah harakat menjadi sukun dan menghilangkan nun pada tasniyah, jamak mudzakkar dan pada mukhatabah. Dan kemudian jenis yang kedua, yaitu nasib, yang menasabkan fi'il mudhari', mengubah dhammah menjadi fathah dan juga menghilangkan nun-nun tersebut, kecuali nun untuk jamak muannats. Ini. Jadi yang mengubah mudhari' ada dua, yaitu jazim dan nasib atau jawazim dan nawasib. Ini. Ini. Yang bisa berubah hanya pada fi'il mudhari' seperti ini yang dijelaskan. Adapun pada fi'il madhi pada pembahasan sebelumnya, ya, pada fi'il madhi tidak dibahas tentang semacam ini, tentang perubahan, ya, perubahan yang terjadi pada huruf akhir. Kenapa? Atau apa maksudnya? Apa maknanya? Maknanya fi'il madhi itu keadaannya tetap pada semua keadaan, pada semua tempat, tidak mengalami perubahan. Ya. Walaupun ada huruf-huruf yang mendahulunya, itu sama sekali tidak berubah. Jadi bentuk fi'il madhi itu tetap pada semua keadaan. Adapun fi'il mudhari' tadi sudah dibahas, ada yang tetap, ada yang berubah menjadi jazm, ada yang berubah menjadi nasab. Ini. Ya, jadi masing-masing jenis fi'il madhi dan mudhari' itu berbeda keadaannya. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Dan perlu diperhatikan tadi adanya jazim, adanya nasib itu mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ya, mengubah keadaan akhir dari fi'il mudhari'. Artinya apa? Awal, keadaan awal atau huruf awal, huruf tengah sampai sebelum akhir dari fi'il mudhari' itu sama sekali tidak berubah dengan adanya jazim ataupun nasib tersebut. Ya, kalau diperhatikan dari contoh-contoh tadi, ya, huruf awal, huruf mudhari', kemudian huruf-huruf berikutnya sampai sebelum akhir itu tetap sama seperti asalnya. Ya, yansuru, yansurani, yansuruna sebagai contoh, ya, huruf mudhari'nya tetap sama, ya, harakatnya, keadaannya dan seterusnya. Kemudian sampai dengan huruf sebelum akhir yaitu huruf shad dalam contoh yang suruh, ini juga tetap sama, harakat yang dhammah ya tetap dhammah terus. Ya, tidak ada perubahan. Ya. Pada rubai misalkan yudahriju, ya yudahriju tetap hurufnya tetap seperti itu. Yang nanti yang berubah, yang menyesuaikan, ya, ketika ada jawazim ataupun nawasib, itu nanti hanya pada huruf akhir saja, ya, yang bersambung dengan dhamir, ya, ataupun yang asalnya dhammah kemudian dihilangkan menjadi sukun ataupun diganti menjadi fathah, itu pada huruf akhir. Adapun huruf awal, huruf mudhari', huruf-huruf berikutnya sampai yang sebelum akhir itu seperti asalnya yudahriju, yudahrij dan seterusnya. Ini ya. Jadi tinggal diterapkan pada contoh-contoh yang lain, ya, yang menyesuaikan atau yang berubah hanya tadi keadaan akhir saja. Ini. Jadi tidak perlu mengubah awal ataupun tengah sampai sebelum akhir dari fi'il mudhari' tersebut. Ya, jadi kalau diterapkan pada contoh-contoh yang lain akan seperti itu. Insya Allah mudah ya, jadi tinggal akhirnya saja. Dan itu sudah dicontohkan tadi, satu contoh tadi yang suruh dan perubahan-perubahannya itu bisa diterapkan pada semua bentuk fi'il mudhari'. Ya, baik sulasi maupun yang rubai, baik yang mujarrad maupun yang nazir, ya, yang muta'addi maupun yang lazim, ya, semuanya bisa diterapkan dengan satu contoh tersebut. Ya, ini. Tentang fi'il mudhari', sudah. Tidak ada. Yang berikutnya bentuk fi'il yang ketiga, yakni fi'il amr. Fi'lul amri, fi'il amr. Wa ammal amru bisighati. Adapun amr dengan sighah, ya, dengan bentuk amr, ya, jadi bentuk tersendiri. Ya, maksudnya apa? Berbeda dengan tadi ada lamul amr. Lam yang bermakna amr yang mendahului yang masuk pada fi'il mudhari'. Jadi apa? Amr di situ, faedah amr di situ itu dengan adanya lam. Adapun fi'ilnya adalah tetap fi'il mudhari'. Tetap bentuk fi'il mudhari', tidak mengubah bentuk. Bentuknya tetap fi'il mudhari', kemudian didahului oleh lamul amr, lam yang bermakna perintah. Dan itu tadi dijelaskan untuk ghaib. Ya, secara umum ya untuk ghaib, tidak untuk mukhatab. Ya, lalu bagaimana untuk mukhatab? Nah, di sini dijelaskan amr dengan sighah fi'il amr dengan bentuknya, bentuk amr, ya, jadi dengan bentuk tersendiri, tidak lagi bentuk mudhari', bentuk yang lain, ya, ini wa huwa amrul hadir, adalah dia ini amr untuk hadir. Ya, amr perintah untuk yang hadir, untuk yang datang, yang nampak, yang ada. Atau maksudnya adalah untuk mukhatab yang diajak bicara. Ya, lawan bicara yang ada, yang hadir dalam pembicaraan. Ya, maksudnya yang lawan bicara, ada pembicara, ada yang mendengarkan pembicaraan. Yang mendengarkan kan yang hadir. Dia yang diajak bicara oleh pembicara tadi. Jadi maksud hadir di sini adalah mukhatab. Ya. Ini. Jadi amr pada hadir, yakni amr pada mukhatab. Ya, ini mempunyai bentuk tersendiri, sighah tersendiri. Tidak lagi menggunakan bentuk mudhari', ya, dengan menambahkan lamul amr, tidak, tetapi mempunyai bentuk tersendiri. Ya. Ini maksud dari tadi, wa amal amru bisighati wa huwa amrul hadiri. Fahuwa jarin ala lahzil mudhari al-majzumi. Ya, amr dengan bentuknya ini berlangsung, ya, terjadi pada lafaz mudhari yang majzum. Ya, jadi asalnya ini terjadi pada lafaz mudhari yang majzum. Ya. Ini akalnya, pembentukannya, bukan bentuknya, bukan bentuk mudhari' yang majzum kemudian menjadi amr ini, bukan. Tapi asalnya amr tersebut, sighah amr, bentuk amr ini asalnya dari lafaz mudhari' yang majzum. Ya, misalkan tadi yang sur atau kan untuk hadir, ya, dengan ta, ya, tan suru, kemudian jazm menjadi tansur. Ya, ini asalnya. Tansur. Ya. Amr untuk hadir, yakni amr untuk mukhatab, maka dengan ta, ya, huruf mudhara'nya. Kemudian tadi majzum, ya, dhammahnya dibuang, dihilangkan, kemudian menjadi sukun. Tansur. Asalnya seperti ini. Lalu bagaimana fa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan, jika huruf sesudah huruf mudhara'ah itu berharakat. Ya. Kalau tansur huruf mudhara'ah kan ta ini, kemudian sesudahnya sukun. Ya, sekarang cari contoh yang berharakat. Tudah riju. Tudah rij. Nah, ini ya. Mudhara' yang majzum tudah rij untuk hadir atau untuk mukhatab dengan ta. Tudah riju. Sesudah huruf mudhara'ah berharakat hurufnya. Tudah riju. Dalnya kan berharakat. Ini huruf mudhara'ahnya. Ya, nanti ada dua macam ini ya. Ya, yang dibahas dulu yang berharakat dulu. Fa'in kana ma ba'da harfil mudhara'ati mutaharrikan, jika sesudah huruf mudhara'ah itu berharakat. Fatusqitu minhu harfal mudhara'ati, lalu dihilangkan darinya huruf mudhara'ah. Oke, dihilangkan dari fi'il ini mudhara' majzum, apa huruf mudhara'ahnya dihilangkan. Tusqit, digugurkan. Ya, dibuang, dihilangkan. Ya. Dari tudahrij huruf mudhara' tak dihilangkan menjadi dahrij. Lalu bagaimana? Wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Kemudian dia ada muncul datang dengan bentuk sisanya tadi majzuman dalam keadaan majzum. Artinya apa? Tapi dengan sukun ya dia tetap dengan sukun. Ya. Fatakulu fi amril hadiri min tudahriju, maka engkau katakan pada amr untuk hadir, untuk mukhatab dari fi'il tudahriju sebagai contoh menjadi dahrij. Huruf mudhara' dihilangkan, kemudian sesudahnya berharakat, keadaan akhirnya tadi majzum, ya sudah tetap seperti itu menjadi dahrij. Ini untuk mufrad mudzakkar, untuk anta. Tadi ya. Kalau untuk mutanna tinggal menambahkan alif tasniyah menjadi dahrija. Untuk jamak mudzakkar apa dengan wawu, maka tinggal menambahkan wawu menjadi dahriju. Ya. Untuk mukhatabah, untuk anti ya. Ada dhamirnya yaitu dhamir ya. Maka tinggal ditambahkan ya sesudahnya menjadi dahriji. Ya, untuk mutanna yang mu'annas dengan alif, menambahkan alif menjadi dahrija. Kemudian untuk jamak mu'annas itu dengan dhamir nun, maka sesudahnya ditambahkan dhamir nun menjadi dahrijna. Dan sebelum nun ini sukun, dahrijna. Seperti ini. Jadi ini fi'il amr dari asalnya tadi mudhara' yang majzum menjadi bentuk baru, bentuk amr ini tadi dahrij contohnya, kemudian ditasrif disesuaikan dengan fa'ilnya yang berupa dhamir menjadi seperti ini dahrij, dahrija, dahriju, dahriji, dahrija, dahrijna. Atau untuk lebih memudahkan memahami, bisa ditambahkan dhamir sebelumnya. Anta dahrij. Kamu dahrij. Apa? Gelincirkan. Dahrij. Dahrij menggelincirkan, menggelintingkan. Anta dahrij. Antuma dahrija. Antum dahriju. Anti dahriji. Antuma dahrija. Antunna dahrijna. Ini. Ya. Wa hakadha taqulu fi, dan seperti inilah engkau katakan dalam contoh yang lain, misalnya farih wa qatil wa takassar wa tabaat wa tadahraj. Sama seperti itu. Farih, bergembiralah atau gembirakanlah, senangkanlah. Menjadi bagaimana? Farih, lalu farriha, farrihu, farrihi, farriha, farrihna. Ini bentuk fi'il amr. Ada 6 ya. Tadi untuk anta sampai antuna ada 6 ini. Kemudian contoh yang berikutnya, qatil. Menjadi? Qatil. Qatil, qatila. Lalu? Qatil. Qatilu. Terus? Qatili. Lalu? Qatila. Qatilna. Qatilna. Contoh fi'il amr ya. Ya. Seperti itu ya. Takassar. Menjadi takassar. Takassara. Takassaru. Takassari. Takassara. Takassarna. Taba'at. Taba'ada. Taba'adu. Taba'adi. Taba'ada. Taba'adna. Tadahroj. Tadahroja. Tadahroju. Ya. Tadahroji. Ya, tadahroji. Tadahroja. Tadahroja. Ya, jadi seperti itu ya. Fi'il amr dari lafadz mudhara' yang majzum, kemudian huruf mudhara' dihilangkan. Kalau sesudah huruf mudhara' berharakat, maka ya sudah tinggal itu bentuk amrnya. Ya, sudah berawalan harakat, kemudian akhirnya jadi majzum atau dengan sukun. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ati sakinan. Jika huruf yang sesudah huruf mudhara' itu sukun. Tadi contohnya tansur, ya, huruf mudhara' ta, kemudian sesudah huruf mudhara' hurufnya sukun. Bagaimana? Fatahdhiru minhu harfal mudhara'ati. Ya, huruf mudhara' dihilangkan. Ya, huruf mudhara'nya dihilangkan. Nah, ketika huruf mudhara' dihilangkan apa? Awal dari fi'il itu sukun. Hurufnya kan sukun. Dari tansur, taknya huruf mudhara' dihilangkan, maka diawali dengan nun yang sukun. Ya. Ya, di sini dijelaskan wa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Dan sesudah huruf mudhara' dihilangkan, dia datang dengan bentuk sisanya tadi dalam keadaan majzum, ya, unsur. Lalu apa? Karena tadi awalnya sukun, maka ditambahkan di sini mazidan fi awalihi hamzatu waflin. Ditambahkan pada awalnya hamzah kosor. Kenapa? Karena tadi awalnya menjadi sukun. Ketika huruf mudhara' dihilangkan, sesudahnya sukun, berarti awal fi'il itu sukun, awal kata sukun. Ya, yang semacam ini tidak bisa dalam bahasa Arab awal kata sukun. Sehingga untuk menghindarinya, maka ditambahkan hamzah wasal di awalnya. Ya. Maksuratan dalam keadaan kasrah, hamzah wasal di kasrah. Illa kecuali antakuna aynul mudhari'i minhu madhumatan. Kecuali jika ain mudhari' itu didhommah, fatadhummuha, maka hamzah wasal itu didhommah. Pada unsur, ini kebetulan dhommah. Ain kalimatnya dhommah. Sehingga apa? Hamzah wasal diberi harakat dhommah. Tapi secara umum, ya, tadi hamzah wasal itu adalah kasrah. Ya, keumumannya, kebanyakannya hamzah wasal yang ditambahkan pada amr itu berharakat kasrah. Kecuali tadi kalau ain kalimat, ain fi'il itu berharakat dhommah, maka hamzah wasal berharakat dhommah. Ya. Fataqulu, kau katakan misalnya pada kata unsur ini, ya, menjadi unsur. Unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. sama ya secara makna untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Seperti itu terus maknanya urut ya. Ya, jadi mudah untuk memahami, menghafalkan, tinggal perubahannya, perhatikan. Ya, tadi dihilangkan ta-nya, kemudian ditambahkan hamzah wafal, unsur, ya, karena ini domah, maka hamzah wafal domah. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Berarti apa? Kalau ain kalimah bukan dhammah ya, mungkin kasrah atau fathah ya, ini ya iturib itu kasrah ain kalimahnya, kemudian i'lam fathah pada ain kalimahnya, maka nanti hamzah wasal itu di kasrah. Wa kadzalika, demikian pula misalnya iturib. Ini dibaca dengan kasrah pada hamzah wasalnya ilrib. Wa'lam atau i'lam dengan kasrah. Inqati' ijtami' istahrij. Jadi hamzah-hamzah wasal di sini dibaca dengan kasrah ya, karena ain kalimah bukan dhammah. Ya, jadi ilrib, i'lam, inqati' ijtami' istahrij. Tinggal tasrifnya tadi sesuaikan dengan fa'ilnya, anta antuma antum, anti antuma antuma, ya, keadaan akhirnya seperti pada unsur tadi. Contohnya ibrib menjadi ibrib, ibriba, ibribu, ibribi, ibriba, ibribna. I'lam, i'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Jadi seperti itu, tinggal ya kalau hanya lafaz tadi sukun, kemudian tambahkan alif, kemudian tambahkan wawu, kemudian yang berikutnya tambahkan ya, yang berikutnya alif lagi, ya, kemudian baru nun. Kalau hanya sekedar dilihat di lafaznya seperti itu. Tapi tentunya apa? Dengan penambahan alif, wawu, ya, ataupun nun tadi secara makna, ya, itu menjadi fa'ilnya, tinggal disesuaikan. Ya. Tadi. Inqati' menjadi bagaimana? Inqati'ah. Terus? Inqati'ah. Inqati'ah. Inqati'ah. Inqati'na. Ya. Jadi yang pertama sukun tadi majzum sukun, kemudian yang berikutnya alif tasniyah, yang berikutnya wawu jamak mubakar, yang berikutnya ya untuk mukhatabah, yang berikutnya alif lagi untuk tasniyah, dan yang terakhir adalah nun untuk jamak muannats. Ya. Ini ya urutannya. Yang akhir penambahnya akhir tadi. Istami' ijtami'a, ijtami'u, kemudian dengan ya, ijtami'i, ijtami'a, ijtami'na. Ini sebelumnya fathah, kalau alif sebelumnya fathah, kalau wawu sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya dikasrah, nah, kalau nun niswah, nun jamak muannas, ini sebelumnya disukun, kemudian nunnya di fathah. Istakhrij. Istakhrij sukun, kemudian istakhrija. Istakhriju. Istakhriji. Istakhrija. Istakhrijna. Ini ya. Baik, jadi seperti itu. Ini tasrif pada fi'il amr seperti ini. Ya, bentuknya tadi dari fi'il mudhari' yang majzum, kemudian dihilangkan huruf mudhari'ah, kemudian ditasrif sesuai dengan fa'ilnya yang berfa'il dhamir, menjadi seperti contoh-contoh tersebut. Kemudian ada satu tambahan faedah selanjutnya. Wa fatahu hamzata akrin. kemudian hamzah pada akrim ini bab sulasi mazid dengan menambahkan hamzah sebelum fa'il, sebelum fa' kalimah mudhari'nya akrama af'ala, mudhari'nya yukrimu, kemudian amarnya akrim. Nah, hamzah pada akrim di sini di fathah. Kenapa? Bina'an 'alal aslil marfudhi. Sesuai dengan asalnya yang ditinggalkan. Ya. Maksudnya apa? Fa'inna asla tukrimu tu'akrimu. Karena asal dari tukrimu, mudhari'nya tadi, yukrimu, untuk anta menjadi tukrimu dengan tak. Asalnya itu adalah ada hamzahnya, yaitu hamzah tambahan tadi. Pada bentuk mawbi, akroma. Jadi ada tambahan hamzah sebelum fa' kalimah. Nah, ketika dibentuk mudhari', asalnya menjadi yu'akrimu atau tu'akrimu. Lalu apa? Pada bentuk mudhari' hamzah itu dihilangkan menjadi yukrimu atau tukrimu. Oke. Jadi mudhari'nya yukrimu itu asalnya ada hamzahnya sesuai dengan mawbinya, hamzah tambahan yu'akrimu atau tu'akrimu. Ya, ini. Nah, lalu ketika dibentuk menjadi amr, dia memakai bentuk yang asli, yang asal tadi, yang ada hamzahnya. Kemudian apa? Pembentukan amr tadi, huruf mudhari' dihilangkan. Ya, ketika huruf mudhari' dihilangkan dari tu akrimu, maka menjadi akrim, ada hamzahnya. Dan itu hamzah yang qat'i, bukan hamzah asli. Hamzah tambahan pada bab sulasi mazid tersebut. Ya, sehingga dia di fathah. Sebagaimana hamzah tambahan tersebut di fathah. Akroma yu akrimu akrim. Ini. Jadi berbeda sifat atau berbeda keadaan hamzahnya pada bab akroma ini. Dengan hamzah wasal tambahan pada fi'il amr tadi. Itu berbeda hamzahnya. Sehingga harakatnya juga berbeda. Jenis hamzahnya juga berbeda. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi ini ya, tasrif semacam ini. Jadi sejak awal perhatikan bentuk-bentuk tadi, maknanya apa, untuk siapa. Kemudian tadi alif, waw, ya, atau yang semisalnya. Perhatikan itu maknanya, atau bomir itu maknanya apa, untuk siapa. Oke. Kemudian tadi tinggal diterapkan pada perubahan-perubahan bentuk ya, dari contoh-contoh yang ada. Oke, tinggal diterapkan seperti itu. Oke. Satu contoh insya Allah mencukupi untuk diterapkan pada fi'il-fi'il yang lain. Baik pada bentuk mawi, pada bentuk mubarak, maupun pada bentuk amr ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Mungkin berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, falakum minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.